Coba yang ditagih hutang mendekati jatuh tempo, makin menghibah tuh ke Allah. Yang nagihnya kurus, kurang zikirnya. Ini cerita teman saya, hadirin. Yang nagihnya debt collectornya kurus, dia gede, kurang zikir. Tapi yang datangnya lebih gede, baru dia wirid. A'udzubillahi minasyaitan. Jadi kadang-kadang kita harus dipepet oleh Allah yang maha baik, agar kita nambah yakin kepada pertolongan Allah. Kadang-kadang tabungan kita harus dihabiskan oleh Allah, supaya tahu bahwa jaminan itu dari Allah, bukan dari tabungan. Kadang-kadang suami dipalingkan hatinya oleh Allah ke yang lain, supaya tahu bahwa cinta kebahagiaan itu bukan dari cinta suami, dari cinta Allah. Benar? Kadang-kadang calonnya dibatalkan oleh Allah, barulah dia nyungsep tahajud. Karena kalau ada calon, malam-malam BBM-an terus. Ini serius, hadirin. Kadang-kadang di PHK jadi karunia Allah, supaya dia benar-benar menghibah. Kan tidak ada yang Allah sukai kecuali kita menghibah kepada Allah. Menangis, lumpuh, lunglai, tidak berdaya. Kadang-kadang teman-teman kita dibuat gak mau ngangkat telepon. Bos berpaling, sandaran-sandaran kita dicopot oleh Allah semua. Sampai kita gak punya bersandar, akhirnya lari ke Allah. Itu karunia, hadirin. Kadang-kadang kita perlu dijauhi, dihina, dirontokkan, supaya gak punya sandaran selain Allah. Punya sandaran selain Allah. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan suka. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.